Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, pada malam ini adalah hari yang kedua dari Al-Ashru Al-Awwal min Dzulhijjah, 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang penuh dengan kebaikan, sehingga Allah bersumpah wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi layali al ashar, demi hari-hari yang 10, dan yang dimaksud layali al ashar kama dzakara jumhurul mufassirun adalah al ashar min Dzulhijjah, 10 yang awal dari bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan adanya malam-malam ini. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas, juga beliau mengkhabarkan ma min ayyam al-amalu salih fiha ahab ilallah, tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla, yakni al-ashr, yakni yang dimaksud 10 yang awal dari Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Wahai Rasul, apakah amalan-amalan tersebut bisa mengalahkan jihad fi sabilillah? Maka beliau mengatakan wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji minhu syai. Hadis Muslim. Tidak pula jihad kecuali orang yang keluar membawa harta, membawa jiwa, berjihad membela agama Allah, tidak ada satupun yang kembali, dia mendapatkan syahid. Hal ini baru bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Sehingga di sini sebagai tanbih, sebagaimana disebut kala Syekh Utsaimin rahimahullah, hari yang 10 yang awal Dzulhijjah hendaklah diisi dengan amal soleh, min salatin wa zakatin wa shaumin wa qiraatil Qur'an wa dzikrin wa tasbih wa takbir wa birrul walidain wa silatul rahim wa khair dzalik. Mengisi hari-hari ini dengan amal soleh, karena ini bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, bulan-bulan memiliki kemuliaan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, sehingga amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini, kita berharap bisa ikhlas, dan bisa berharap dengan keikhlasan tersebut menjadi salah satu amalan yang akan menjadi sebab Allah Azza wa Jal semakin mencintai kita. Mempersiapkan diri di hari-hari ini, mengisi hari-harinya dengan banyak beramal soleh, termasuk thalabul ilm ini mudah-mudahan akan menjadi sebab kita mendapatkan kecintaan, barokah, umur, ilmu dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Karena di hari-hari yang penuh dengan syahwat, manusia terlalaikan dengan syahwat dunia, tidak merancang bagaimana bisa beramal soleh yang lebih baik di hari yang utama ini. Maka kita seorang muslim yang menyadari nilai keutamaan 10 yang awal Dzulhijjah, hendaklah barakallahu fik betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan beramal soleh yang mampu dilakukan. Demikian pula yang kedua, di mana yang namanya berhari raya mengawali dan mengakhiri adalah bersama penguasa, karena betul-betul ini ujian bagi kaum mukminin dengan kondisi terpecah belahnya, terkotak-kotaknya kaum muslimin di dengan berbagai negara, dengan berbagai kondisi yang beragam adanya, di timur dan di barat kaum muslimin dengan memiliki negara masing-masing. Betul-betul kondisi yang sesungguhnya kita berharap bisa kembali kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pemimpin yang terbaik. Ini ujian. Namun alhamdulillah Ahlussunnah kaum mukminin sudah punya pedoman, sehingga tidak perlu ragu dan bimbang, tidak perlu bingung, karena pedomannya sudah jelas. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Pegang betul prinsip Al-Qur'an. Atti'ullaha ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, penguasa kalian. Dalam hal yang ma'ruf, taati mereka. Jangan sampai kita seorang mukmin inginnya bermusuhan dengan kaum mukminin. Sungguh ini musibah. Bermusuhan dengan kaum mukminin, memusuhi kaum mukminin, tidak mau bersatu dengan kebaikan, sungguh ini syar. Adalah Ibnu Mas'ud, ulama di masanya, dan ucapannya didengar umat. Sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Abu Bakar dan Umar, naiklah khalifah Amirul Mukminin Utsman ibni Affan memimpin ibadah haji. Ibadah haji dipimpin oleh Amirul Mukminin, dipimpin oleh penguasa kaum mukminin. Sebagaimana kita haji bersama penguasa kaum mukminin, kaum muslimin. Mereka mengatur urusan kaum muslimin, kita pun mendengar dan taat. Dalam hal yang ma'ruf. Suatu saat ketika di Mina, Amirul Mukminin melakukan sholat duhur dan asar tanpa jamak, tanpa qasar. tanpa jamak, tanpa qasar. Padahal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, salat di situ jamak qasar. Di jamak dan di qasar karena sedang safar. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu berjalan di muka bumi sedang safar, tidak ada dosa mengqasar salat. Yang empat jadi dua. Apalagi di situ ada masyaqqah. Barakallahu fikum, maka Utsman ibni Affan berijtihad. Karena kondisi negara sudah aman dari musuh-musuh, sehingga tidak perlu lagi menjamak dan mengqasar. Salat duhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, 4-4. Bila jam'in wala qasr. Maka manusia melaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Bagaimana Ibnu Mas'ud? Khalifah merubah sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Barakallahu fikum. Ijtihad. Maka Ibnu Mas'ud sebagai ulama umat yang membimbing umat betul-betul rabbaniyin. Apa kata beliau? Al-khilafu syarr. Al-khilaf, perselisihan dengan penguasa ini syarrun, kejelekan. Kita ikuti khalifah. Kita ikuti Amirul Mukminin yang membimbing kita. Adapun berselisih, menyelisih beliau, syarr, akan muncul kejelekan. Beliau pun sholat di belakang Amirul Mukminin zuhur dan asar tanpa jamak, tanpa qasar. Walaupun hatinya sebenarnya yakin seharusnya di sini di jamak, di qasar. Tapi beliau tidak ingin terjadi khilaf bainal muslimin, perselisihan di tengah kaum muslimin, percekcokan di tengah kaum muslimin. Fa in tanaza'u fala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Jangan saling berselisih, bertengkar. Kalian akan gagal. Akan hilang kekuatan kalian. Itu bimbingan Al-Qur'an. Namun di masa-masa seperti ini, Masya Allah, kita diuji dalam memegang prinsip ini. Maka Ahlus Sunnah yang betul-betul ingin berjalan di atas sunnah para salaf, mereka berupaya mengikuti bimbingan para salaf, demikian adanya. Walaupun syubhat hizbiyin, orang-orang hizbi yang ingin memahami agama dengan kelompoknya masing-masing, barakallahu fikum, betul-betul mengkondisikan umat jadi bingung, betul-betul membingungkan orang-orang yang tidak tahu. Adapun bagi kita yang mengerti ilmu, peganglah. Tamassaku 'alaiha, 'addu 'alaiha, bina wajib. Pegang, gigit dengan gigi geraham. Jangan setengah-setengah. Jangan dilepas. 'Addu 'alaiha bina wajib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Ini prinsip yang harus kita jaga. Salat Id, haji, berpuasa, berlebaran, salat Jumat, jihad bersama penguasa. Ini prinsip yang dipegang oleh para ulama salaf, dari Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Diikuti ulama sesudahnya, para imam-imam Ahlus Sunnah. Prinsip-prinsipnya jelas. Tetapi di masa-masa seperti ini, barakallahu fiik, betul-betul kondisi menguji Ahlus Sunnah. Maka marilah kita berpegang dengan jujur dan ikhlas. Hanya orang yang ikhlas dan jujur yang akan diselamatkan oleh Allah dari kejelekan, kejelekan yang ada. Memang berat terpaan dan ujian memegang prinsip di masa semakin jauhnya umat dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus yakin itu yang menyelamatkan dan itu yang akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita menghadap dalam keadaan selamat dari syahwat wa syubuhat. Naam barakallahu fik. Ini sebagai hal yang penting untuk selalu kita jaga agar kaum muslimin betul-betul mendapatkan barokah ilmu yang datang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Taib. Melanjutkan pelajaran kita. Naam barakallahu fikum. Masih pada bab ke-41. Syekhul Islam rahimahullah membahas firman Allah Ta'ala, babu qaulullah Ta'ala, surat Al-Baqarah 22. Qala Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan kalian tahu. Berkata Syaikh Utsaimin di situ, qauluhu, ucapan firman Allah di sini, andada jam'un nid. Wa huwa syabihu wa nadhiru. Andad jamak dari nid. Apa itu nid? Syabih, serupa. Jangan kalian jadikan Allah serupa, yang serupa. Wa nadhir, yang sebanding. Karena ada yang serupa tidak ada sebanding dengan Allah. Wal murad, yang dimaksud huna, andadan fil ibadah. Namun dalam ayat yang dimaksud, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dengan kalian beribadah kepada selain Allah. Kalian tahu, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Yang dimaksud kalian tahu, kalian tahu Allah Rabb kalian. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Maka yang kalian tahu Allah sebagai Rabb, maka tidak berhak beribadah kepada selain Allah. Wal jumlah fi maudhi'i nasbin hal. Dan jumlah di sini dalam keadaan nasab sebagai hal dari fa'il. Taj'alu wal hal annakum ta'lamun. Kalimat taj'alu ai wal hal, dalam keadaan kalian tahu. Dan yang dimaksud tahu di sini, wa antum ta'lamun. Anahu la andada lahu, Allah Ta'ala tidak memiliki andad yang serupa, yang sebanding. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti tidak sama dengan orang, tidak sama. Sehingga yang mengatakan ada Tuhan anak, Tuhan ibu, dibantah dengan ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwa. Tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang bisa menandingi dan serupa seorang pun dengan Allah. Ini kalian tahu. Yani fir rububiyah, dalam hal rububiyah, Allah sebagai pencipta, penguasa, pemilik. Li'ana hadha mahtal takbih min ha'ula. Karena inilah tempat at-takbih, jatuhnya mereka kepada kejelekan. Anahum yaj'alun, mereka menjadikan lahu bagi Allah andadan, tandingan. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Anahu la andada lahu fi rububiyah. Tidak ada tandingan bagi Allah dalam rububiyah. Allah satu-satunya pencipta. Tetapi begitu meminta rezeki, dia datang kepada kuburan orang soleh. Berilah saya bantuan, berilah saya rezeki. Lalu Allah kemana? Di sini betul-betul orang tersebut barakallahu fikum jatuh kepada sebuah kejelekan. Ngerti Allah Maha Kuasa tapi mintanya kepada batu. Ngerti Allah Maha Mampu tapi minta kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimin, amma fil uluhiyah. Adapun dalam hal ibadah, fayaj'aluna lahu andada. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Seperti dalam surat Sad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, wa idza qila lahum la ilaha illallah wa hum yastakbirun. Kalau diperintahkan ucapkan la ilaha illallah. Orang musyrik yang tahu Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Orang jahiliyah tahu. Bahkan yang punya Ka'bah itu Allah. Ketika dikatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah wa hum yastakbirun. Ucapkan la ilaha illallah. Mereka sombong, tak mau. Wa qalu, dan mereka mengatakan li nabiyyi aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah dia Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ilahan wahida menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang ajib, aneh. Jadi orang jahiliyah menganggap ajaran tauhid ajaran yang ajib, aneh. Dari zaman nenek moyang kita, dari zaman ke zaman, ya kayak gini agama kita, kok mau dirubah? Ini memang agama aneh. Ini adalah syai'un ucap. Itu ucapan orang musyrik jahiliyah waktu itu. Di zaman sekarang pun kayak gitu kadang. Beribadahlah kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Tapi sejak zaman dulu kita minta kepada Allah pakai batu ini sebagai wasilah. Tanah ini sebagai wasilah. Ini mau dirubah. Ini adalah warisan budaya. Ini adalah warisan leluhur. Ajib, kata mereka. Mari kita lestarikan apa namanya? Warisan leluhur. Kalau jamu enggak apa-apa. Jamu warisan leluhur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bermanfaat. Tetapi kalau akidah-akidah yang berbau kesyirikan warisan leluhur, maka ini harus dirubah. Seperti kita sendiri sering berucap, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalik umirtu wa ana awwalul muslimin. Lalu mau dikemanakan ucapan ini? Kadang dibaca oleh sebagian kaum muslimin dalam doa-doa mereka. Lalu kemana? Jadi lebih mempertahankan apa yang diwariskan leluhur daripada yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan saja sebenarnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, yakni orang jahiliyah, fi talbiyatihim, dalam talbiyah-talbiyah mereka, yakni saat haji. Karena orang jahiliyah dulu juga haji. Tawaf. Walaupun aneh. Mereka meyakini baju-baju ini sudah kotor dengan dosa. Kita mau ibadah di tempat suci, Baitullahil Haram. Akhirnya mereka dengan akalnya mencopot baju. Tidak ada satu helai pun, satu benang pun nempel di badannya. Tawaf. Itu pun kata Allah, wa man kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidak lain tawaf mereka di Ka'bah, ya, sambil telanjang, illa muka'an, hanya siulan dan tepuk tangan. sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, telanjang bulat keliling Ka'bah. Alasannya apa? Baju sudah kotor. Siang hari laki-laki, kalau malam perempuan. Mereka beraksi seperti itu ibadahnya. Sambil bertalbiyah, apa talbiyahnya? Labbaika la syarika laka. Labbaik la syarika laka. Illa syarikan huwa laka. Di sini. Tamlikuhu wa ma malak. Di sini kalimat talbiyah yang diucapkan mengandung kalimat kesyirikan. Wa adha min safhihim. Ini diantara kebodohan orang jahiliyah. Tawafnya sambil telanjang, kalimatnya menyekutukan Allah. Fa innahu idza sara mamluka. Maka sesungguhnya apabila Allah Ta'ala memiliki mamluk, fa kaifa yakunu syarika? Bagaimana akan ada sekutu bagi dia? Walihada angkara Allah, oleh karena itulah Allah ingkari, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Idil andad di makna al-am, karena tandingan secara umum, biqat'in nadhar an kauni yukhatibu aqwaman yukirun birrububiyah. Wa yasmulul andad dirrububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Di sini andad secara makna umum dengan dipastikan kalau kita melihat orang yang diajak bicara yaitu orang jahiliyah, yukirun birububiyah, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur, penguasa. Orang jahiliyah tahu. Namun dalam hal ini andad secara umum mencakup firububiyah. Dalam rububiyah bagi Allah, Allah tidak ada tandingan dalam rububiyahnya. Wal uluhiyah, Allah tidak ada tandingan dalam kita beribadah kepada-Nya, berdoa, bertawakal. Wal asma'i was sifat, demikian pula tidak ada tandingan bagi Allah dalam nama-nama dan sifat. Sehingga seorang hamba tidak boleh memberi anak dengan nama sama dengan Allah, tetapi dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman. Ya, karena tidak boleh menandingi dengan nama Allah. Barakallahu fikum. Ini diantara ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fil ayat. Dalam ayat ini maksudnya fi tafsiriha. Al-andadu, kata Ibnu Abbas menafsirkan andad, huwa asyirku. Andad di sini maknanya adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namal. Kesyirikan itu lebih samar daripada dabib, merayapnya namel, semut yang banyak berjalan. Syirik itu perkara yang lebih samar dibandingkan dabib an-namel. Dabib an-namel artinya merayapnya semut yang banyak merayap. Ala sofat, di atas batu yang halus. Sauda yang hitam. Fi dzulmatil lail, di kegelapan malam. Syirik itu adalah perkara yang lebih samar. Syirik di sini perkara yang lebih samar daripada merayapnya semut di atas batu yang halus, sofat, saudai yang hitam, fi zulmatil lail, di gelapnya malam. Apa itu syirik yang seperti itu jenisnya? Wa huwa antaqula, yaitu kamu berkata, Wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah, bersumpah dengan selain Allah, ini syirik. Wallahi demi Allah, wa hayatika ya fulan, dan demi kehidupanmu wahai si fulan. Ya, ini bersumpah menggunakan nama selain Allah. Ya, kehidupanku, wahayatik, wahayatika ya fulan, wahayati, dan demi kehidupanku, bersumpah wallahi, dan demi kehidupanmu wahai fulan, dan demi kehidupanku, bersumpah menggunakan selain Allah. Atau syirik yang samar, watakula, kamu berkata, kata Ibnu Abbas, laula kulaibatu hada la atana lusus, kalau bukan karena Kulaibah, anjing kecil ini, ya, kalau tidak, kalau bukan karena anjing kecil ini, la atana lusus, pasti datang kepada kita pencuri. Berarti datang dan tidak datangnya, selamat dan tidak selamatnya rumah itu karena anjing kecil ini. Syirik. Karena sebagian orang kadang punya anjing kecil yang berfungsi menjaga rumah. Ketika rumah orang lain ada pencuri-pencuri, tiba-tiba rumah dia selamat. Kalau bukan karena anjing ini, pasti datang pencuri. Ini ucapan kesyirikan, samar, tapi itu kesyirikan. Walaulal battu fiddar la atalusus. Atau sebagian mengatakan, kamu mengatakan, walaula al battu, kalau bukan karena angsa. Battu, angsa. Orang kadang melihara angsa. Ketika ada orang lewat, bunyi ngak, ngak, ngak, ada orang. Walau lalbat, kalau bukan karena angsa ini di rumah, la'atalusus, pasti datang pencuri. Berarti dia menyandarkan keselamatan rumah karena ada angsa. Sehingga maling ini tidak masuk gara-gara ada angsa. Coba kalau angsanya tidak ada, kecurian rumah kita. Laulal bit fitar la atalusus. Ini juga ucapan syirik. Ini kalimat yang samar, tapi banyak orang mengucapkan kalimat sejenis ini. Kalau anjing kecil, angsa, sesuatu yang nampak. Tapi lebih ngeri lagi, kalau bukan karena arwah fulan, syekh fulan, rumah ini kebakar. Ini lebih ngeri lagi. Wa qalu rajul li sahibihi. Atau contoh yang lain, berapa contoh ini Syekh Al-Imam menyebutkan? Ada bersumpah selain nama Allah, mengatakan kalau bukan karena anjing kecil ini pasti datang pencuri, kalau bukan karena angsa di rumah ini akan datang pencuri. Atau wa qalu rajuli li sahibihi, seorang berkata kepada temannya, kepada temannya, masya Allahu wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allahu wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kamu. Kalau bukan karena kamu, tidak akan berhasil. Kalau bukan karena usaha dia, kita tidak akan berhasil. Masya Allah. Ucapan kesyirikan. Dan itu samar, lebih samar daripada semut di atas batu yang hitam. Naam, di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap. Karena banyak orang ngomong kayak gitu tanpa sadar, karena tidak tahu, tidak belajar tauhid. Wa qalu rajul, atau contoh berikutnya, laulallah wa fulan wala taj'al fiha fulan, hadza kulluhu bihi syirkun, kata Ibnu Abbas. Atau seorang mengatakan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, ini ucapan yang kau jadikan padanya, semuanya itu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ma'asyiral muslimin, ini ucapan tafsir Ibnu Abbas ketika menjelaskan makna andada, tandingan-tandingan bagi Allah, maksudnya adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini lebih samar daripada semut yang merayap di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Masyaallah muslimin, sehingga dari ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan tafsir Ibnu Abbas, semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain waktu insyaallah. Mohon maaf bila mana ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ahlu ta'wana subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.